DJ. Ada Sarah, kau memang genit. Di dalam kelas kau paling pelit. Saat dapat langsung bungkus, kau siap untuk sahelus. Samain dengan halus, kau pasti bilang bagus. Ada Sarah, ada Sarah. Cuma kau yang pilih sampai soal cinta juga terada toleransi. Maunya ade harus abang pakai kartu garansi. Wah parah, ini bukan Korea, jadi ade stopka. Lama-lama abang bisa murka kalau lihat ade punya dalam muka. Aduh capek deh, kau mirip Tante Yube. Hari-hari kau tinggal pada deh. Sampai-sampai abang jadi trape deh untuk ungkapan perasaan cinta sama ade Sarah Jia. Ade Sarah kau memang dalam kelas kau paling pelit. Saat dapat langsung bungkus, kau siap untuk sahelus. Samain dengan halus, kau pasti bilang bagus. Ade Sarah, ade Sarah, kau memang paling manis. Banyak yang incar nomor konak, tapi ada Sarah juga banyak yang dapat.